الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Dan jangan sampai kita tertipu dengan syaitan, yang mana syaitan ini terus-menerus membisikkan kepada kita untuk tidak menikah. Digambarkan ke dalam dada kita ini bahwasanya kita tidak mampu nikah. Wah, kamu enggak bakalan mampu nikah. Awas loh, kalau menikah kamu, waduh, tanggung jawab kamu tuh besar. Kamu akan begini, kamu enggak ada penghasilannya lagi. Ini syaitan membisikkan kepada diri kita yang seperti ini. Padahal kita ketahui, ikhwah, di zaman kita ini itu penduduknya itu kebanyakannya adalah rusak. Di jalan-jalan, subhanallah, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Perempuan terus-menerus di hadapan kita, sementara kita mau menikah terus dibayang-bayangi oleh setan. Kamu enggak mampu, kamu enggak mampu. Berat loh, bahaya loh nikah itu loh. Terus dibisik-bisikkan yang demikian. Sementara di hadapan kita ini wanita-wanita berkeliaran. Akhirnya kita terjerumus ke dalam dosa. Oleh karena itu ya ikhwah, saya nasihatkan, hilangkan perasaan-perasaan yang demikian ini. Hilangkan tipu daya syaitan. Harus kita sirnakan. Kita hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan ikhtiar, dengan melakukan usaha. Jangan kalian takut dikatakan sebagai orang rendahan dengan melakukan kerjaan atau perbuatan yang mungkin dianggap oleh manusia itu pekerjaan yang hina. Tetapi kalau itu halal, maka lakukanlah. Kadang-kadang kita ini dibisikkan, nanti saya kerja apa ya? Saya menikah gak mampu. Saya belum ada penghasilan. Sulit kayaknya kerjaan sekarang ini. Banyak pekerjaan kalau kalian mau, itu terlalu banyak sebetulnya. Cuma masalahnya gengsi saja. Masalahnya gengsi. Untuk menang gengsi tapi kalian terus-menerus maksiat kepada Allah. Apakah ini tidak bahaya pada diri-diri kalian? Mana yang harus kita pilih? Kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia menganggap kita ini kiri rendah. Atau kita demi menjaga gengsi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tua, sudah sekian tahun usianya. Gini terus kalau sudah melihat perempuan ya, tapi enggak nikah-nikah. Terjerumus dia ke dalam maksiat. Sementara dalam dadanya dibisikkan, kamu enggak mampu, kamu enggak punya penghasilan. Padahal kalau kita mau jujur ya ikhwah, banyak sebetulnya lapangan pekerjaan bagi kita. Untuk menghasilkan uang itu banyak. Cuma permasalahannya kita ini gengsi kadang-kadang.